Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Hafidh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qira'ati al-Qur'an ba'd al-hadathi wa ghairihi. Bab membaca Al-Qur'anul Karim setelah berhadas atau yang lainnya, yakni wa ghairihi. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, ay min madhanil hadas, tempat-tempat yang rawan hadas. Maksud daripada tabibnya Imam Al-Bukhari di sini, beliau hendak menjelaskan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan tidak berwudu. Membaca Al-Qur'anul Karim tanpa wudu. Beliau menerangkan di sini bahwa hal tersebut adalah perkara yang sama sekali tidak terlarang, walaupun dikatakan bahwa wudu adalah lebih afdal, lebih utama, tetapi tetap aja tidak bisa dikatakan syarat. Tetap aja tidak bisa dikatakan syarat bahwa syarat sahnya membaca Al-Qur'anul Karim, syaratnya membaca Al-Qur'anul Karim harus dalam keadaan berwudu, tidak bisa dikatakan syarat. Tapi kalau dikatakan adab atau dikatakan afdaliyah, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Wa qala Mansur an Ibrahim, berkata Mansur yani Ibnu al-Mu'tamir Ibrahim ay an-Nakhai, la ba'sa bil qira'ati fil hammam. Kata beliau, la ba'sa bil qira'ati fil hammam, tidak apa-apa membaca Al-Quran atau membaca di hammam. Hammam pada zaman dahulu yang dimaksud adalah kolam yang di situ ada bak mandinya. Kalau tempat untuk buang hajat, buang air besar, dinamakan al-khala. Tetapi tentunya ini adalah ijtihad dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, yang memang yahtaju ila dalil dan juga sudah dinaqd oleh Imam Al-Hafidh di Fathul Bari, dan beliau menukil beberapa ucapan para ulama tentang makruhnya hal tersebut, yakni makruhnya membaca Al-Quran di hammam yang masyhur diistilahkan dengan istilah kita sekarang kamar mandi, karena kamar mandi adalah madhannu qada'il hajah, tempat buang hajat, dan tidak pantas di situ untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quranul Karim. Qala yuktabu ar-risalatu ala ghairi wudu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga beliau hendak menunjukkan dalil, bolehnya membaca Al-Quran dan yang lainnya yang merupakan zikrullahi azza wa jalla dalam keadaan tanpa wudu. Di antaranya kata beliau, wa yuktabur risalatu ala ghairi wudu, kata beliau, dan juga banyak, bahkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menulis risalah, menulis surat tanpa wudu. Sementara kita semua mengetahui bagaimana murasalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surat menyuratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mesti memulai dengan kalimat apa ya, ikhwan? Naam. Beliau mesti memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim antum ketahui dan kita ketahui semua merupakan zikrullah azza wa jalla, termasuk zikrullah, dan juga seperti yang sudah kita lewati di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ayat, salah satu ayat dari surat An-Naml, salah satu ayat atau ayat yang ke-30 dari surat An-Naml, tetapi tidak ada satupun riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak menulis surat beliau berwudu. Beliau hendak berdalil tentang bolehnya hal tersebut. Artinya berarti ya ikhwan, ini adalah madhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya hal tersebut bukan suatu yang terlarang. Dan demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan di dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Kalau dikatakan adab, kalau dikatakan afdaliyah, enggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan syarat, lah. Kalau dikatakan syarat, enggak sama sekali. Tayyib, wa qala Hammad an Ibrahim, in kana alaihim izarun fasallim, wa illa falatusallim. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, jika mereka yang berada di dalam hammam, kamar mandi, kolam renang, atau yang semisalnya dalam keadaan berpakaian atau menggunakan sarung, maka boleh mengucapkan salam, dan kalau tidak jangan kau ucapkan salam kepada mereka. Maksud daripada ucapan Ibrahim An-Nakhai di sini ya ikhwan, bahwasanya termasuk hal yang makruh, yang terlarang, tetapi larangan tidak sampai tingkatan tahrim, tapi makruh. Larangan termasuk perkara atau perbuatan yang makruh adalah membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menjawab salam atau mengucapkan salam dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Dalam keadaan tidak menggunakan kebaya sedikit pun di satu pun di anggota badan, dalam keadaan tidak menutupi aurat sama sekali. Ini maksud daripada ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, in kana alaihim izarun fasallim wa illa fala tusallim. Maknanya adalah demikian, maknanya adalah kalau termasuk keadaan yang makruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara khusus dalam mengucapkan salam atau menjawab salam, apalagi lebih dari itu membaca Al-Qur'anul Karim, adalah tatkala tidak menggunakan pakaian satupun. Fana'am. Artinya ini berarti menghususkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau menghususkan hadis atau ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi sair ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan beliau, dan juga menghususkan qaulullah azza wa jalla wadhakirin Allah katsira la alladhina yadhkuruna Allah qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Menghususkan ayat-ayat yang umum dan hadis-hadis yang umum seperti ini. Falhasil ya ikhwan, di dalam masalah ini atau di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan yang pertama bolehnya membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tanpa wudu. Nanti akan dibawakan dalilnya. Yang kedua, makruhnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Kemudian hadisnya dan dalil yang paling ringkas tadi ya ikhwan adalah ini. Fanaam. Jadi memang termasuk tasyaddud. Termasuk tasyaddud dan termasuk membebani orang kalau disyaratkan bahwa kalau berzikir harus dalam keadaan berwudu, termasuk tasyaddud. Dia sendiri enggak mungkin bisa mengamalkannya. Kalau ada orang yang mengatakan kalau mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal, enggak usah mengatakan syarat, lebih afdal aja sudah. Lebih afdalnya berwudu, khata. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang keliru. Artinya berarti kita kembalikan kepada ucapannya dia sendiri, kalau kamu bisa mengamalkan perkara yang afdal ini, berarti kamu hebat. Ketika mau minum, disunahkan apa ya ikhwan? Bismillah. Bismillah zikir bukan? Zikir. Ketika mau minum, apa berarti yang afdal? Wudu dulu. Ini kalau mau berpegangan dengan pendapat ini. Orang yang mengatakan bahwa kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang afdal dalam keadaan berwudu, ini adalah takalluf. Dan dia sendiri belum tentu bisa mengamalkannya. Mau masuk WC. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini zikir bukan? Zikir berarti yang lebih afdal sebelum masuk WC apa? Berwudu dulu. Kalau udah kebelet gimana? Sudah berwudu sambil nahan air besar, selesai wudu tinggal kaki kentut mungkin. Akhirnya wudu lagi udah sakit perutnya akhirnya. Takalluf berat. Fanam. Mau melakukan hubungan dengan istrinya berwudu lebih afdal. Sehingga terkadang seseorang berkata tidak berpikir. Berkata tidak berpikir apa akibatnya. Fanam. Seperti apa yang pernah kita jelaskan, ada yang pernah tanya, katanya di sebagian acara di televisi, di penjerama, menerangkan bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan hamil. Ya subhanallah, dalilnya mana, hadisnya mana, hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Ya subhanallah, apa gunanya menikah kalau seperti itu? Hamil 9 bulan. Jangan cemburu dan jangan marah kalau suaminya nikah cerai kalau seperti itu. Nikah terus. 9 bulan enggak boleh digauli. Kemudian setelah melahirkan 40 hari nifas. Setelah nifas digauli, baru digauli sekali hamil lagi. Libur lagi sampai 9 bulan lagi. Dan terus seperti itu. Kadang-kadang orang berkata seenaknya sendiri, gak mikir apa akibatnya dan gak mikir arahnya kemana. Orang yang mengatakan bahwa kalau mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang zikir khusus qiraatul Quran, na'am. Qiraatul Quran na'am dikatakan oleh para ulama lebih afdal berwudu. Lebih afdal dalam keadaan bersuci, tetapi bukan berarti secara umum, bukan berarti syarat. Tetapi kalau dikatakan secara umum bahwasanya yang lebih afdal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan berwudu, ini berat. Ini sangat berat. Artinya berarti konsekuensinya dia harus terus-terusan dalam keadaan wudu supaya dia berzikir. Dan akhirnya karena takalluf dan ta'annud dijadikan alasan orang untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan alasan orang untuk tidak berzikir. Kenapa kamu enggak berzikir kepada Allah? Saya enggak wudu. Fa hadza huwa ya akhan, enggak ada. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja dan kapan saja selama di tempat-tempat yang suci dan dalam keadaan tidak membuang hajat. Qala haddatsana Ismail. قال حدثني مالك an Makhramata ibn Sulaiman an Quraib مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره bahwasanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya annahu bata lailatan 'inda Maimunah bahwasanya beliau suatu malam pernah bermalam di rumahnya Maimunah zaujin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah adalah khalahnya Ibnu Abbas bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Fattaja'tu fi ardil wisadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Maka saya pun berbaring di ardil wisadah di salah satu ujung dari bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbaring di tengahnya bersama istrinya menunjukkan bolehnya hal tersebut ya ikhwan menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut dan tentunya selama tidak tersingkap aurat seorang suami bersama istrinya bukan suatu hal yang aib tatkala mungkin kelihatan tidur satu bantal fana'am dan tentunya hal yang seperti ini melihat kondisi melihat keadaan karena ada yang kadang-kadang sebagian anak-anak yang masih kecil tapi paham dan dia akan timbul fitnah tentunya yang seperti ini orang tua lebih paham. Tentunya hal yang seperti ini orang tua lebih paham keadaan anaknya. Tetapi yang jelas hal tersebut bukan suatu hal yang terlarang. Adapun kalau mau dilarang atau tidak dilarang kembali kepada keadaan anaknya itu sendiri. Demikian keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Manusia biasa. Tidur, makan, minum, nikah. Perbedaannya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah nubuwah dan kalau yang lainnya tidak. Kalau selain beliau, yakni selain anbiya, manusia yang lain selain anbiya tidak mendapatkannya. Tapi kalau dari sisi khasais, dari sisi manusia, tidak ada perbedaannya. Tayyib. Hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala tengah malam atau sebelum tengah malam, sedikit sebelum tengah malam atau sedikit sesudah tengah malam. Beliau kemudian bangun. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Istaiqadha ya ikhwan bangun dari tidurnya menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan juga menunjukkan bahwasanya memang zaman dahulu demikian keadaan, tidak ada jam sehingga mereka mengukur waktu dengan perkiraan. Hatta idza intasafa al-lail setengah malam atau sebelumnya dikit atau sesudahnya dikit kata Ibnu Abbas. Tidak ada jam dan juga mereka tidak takalluf sama sekali tidak takalluf. Beliau kemudian bangun dari tidurnya fajala sayamsahun nauma an wajhi biyadi. Kemudian setelah beliau terbangun dari tidurnya beliau pun duduk dan kemudian mengusap bekas tidur atau bekas tidur atau bekas an-naum yang ada di wajahnya diusap dengan tangannya untuk menghilangkan dan untuk menyegarkan kembali. Qala Thumma qara' al-ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini termasuk sunnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini tatkala bangun tidur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات sampai selesai 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Beliau duduk, setelah bangun dari tidurnya beliau duduk, kemudian mengusap wajahnya dengan tangannya, dan setelah itu baru kemudian membaca 10 ayat ini. ثم قام إلى شن معلقة. Ini ya ikhwan, dalil yang hendak atau yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim setelah bangun apa ya ikhwan? Setelah bangun tidur, baru kemudian setelah beliau membaca qama ila shannin muallaqatin fatawadda'a minha fahsana wudhu'a. Setelah beliau kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, maka beliau kemudian berwudu. Beliau berwudu, berdiri kepada air yang digantung, dan air digantung di tempatnya. Kebiasaan orang zaman dahulu, dan ini masih kita dapatkan kadang kalau di orang-orang tua kita, mereka kalau menaruh air biasanya pakai tempat shannun, kirba dari kulit atau dari labu-labu yang memang untuk tempat air, kemudian digantung sehingga enggak nyesakin tempat dan enggak tumpah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ini, beliau berwudu. Mungkin ada saja ihtimal ya ikhwan, ada saja ihtimal bahwasanya tidurnya para anbiya, tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan wudu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam dan tidur, tetapi hatiku enggak tidur. Fanam, mungkin aja kalau ada yang mengatakan demikian, kalau ada yang mungkin tetap bertahan bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan demikian, karena tidurnya Rasulullah SAW tidak membatalkan wudu. Tetapi yang berat untuk ditolak ya ikhwan, ucapan Ibn Abbas yang sesudahnya, thumma qama ila shannin mu'allaqah. Kemudian beliau setelah membaca, bangun tidur, kemudian setelah membaca ini, baru kemudian beliau berwudu. Mau ditakwil apa sekarang? Mau ditakwil mungkin maksudnya sekedar memperbaharui wudu, mungkin ditakwil maksudnya biar segar, enggak bisa. Tidak perlu ditakwil. Yang jelas beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangun tidur, membaca Al-Qur'anul Karim, dan kemudian setelah itu berwudu. Berarti menunjukkan apa ya ikhwan? Bukan syarat membaca Al-Qur'an atau bahkan menyentuh Al-Qur'an harus dalam keadaan bersuci, bukan syarat. Naam. Tasyaddud kadang dari sebagian orang, dari satu sisi agama ini sangat keras, tidak boleh nyentuh Al-Quran kecuali harus berwudu. Ajib. Kalau dalam masalah ini kadang tidak menerima pendapat sama siapa-siapapun. Tasyaddud keras. Walaupun kamu nerangkan dalil berapapun, tidak bakal menerima. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Lihat kerasnya dalam masalah ini. Akhirnya apa? Enggak pernah nyentuh Al-Quran dia, karena enggak berwudu. Wudunya kalau mau sholat, habis sholat batal. Tasyaddud dalam hal ini, ya subhanallah. Tapi kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram, enggak ada masalah. Aneh kadang sebagian orang beragama seenaknya sendiri. Dalam masalah ini tasyaddud, pokoknya ini Al-Quran harus dihormati, harus dihargai, tidak boleh disentuh. kecuali kalau berwudu. Tapi kalau itu tadi nyentuh perempuan enggak ada masalah. Cuma nyentuh aja kok. Cuma salaman aja, enggak ada juga perasaan dalam hatiku lembut tangannya atau apa, enggak ada. Kalau dalam masalah-masalah yang sungguhnya mubah, yang sungguhnya boleh, tasyadud tidak boleh sama sekali. Dalam masalah-masalah yang haram, yang dosa, gampang sekali. Demikianlah memang, ma ahdatha qaumun bid'atan illa nuzi'a minas sunnati mithluha. Tidaklah seorang berbuat suatu hadats, suatu bid'ah, kecuali akan dicabut sunnah yang semisalnya dari dia. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. Kemudian beliau setelah berwudu berdiri dan salat. Ya, ini salat apa maksudnya di sini? Salat malam. Dan memang demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa beliau salat malam. Qala Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, faqumtu sana'tu mithla ma sana', maka saya pun bangun dan saya lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Ada kemungkinan dari awal beliau mencontohnya, yakni bangun kemudian mengusap wajahnya dan membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran, dan ada kemungkinan yakni sekedar wudunya aja yang beliau contoh. Fa sana'tu mithla ma sana', thumma dhahabtu faqumtu ila jambih. Saya pun kemudian pergi dan berdiri di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang sudah kita lewati, di samping kanan apa kiri berdirinya? Di samping kiri. Kemudian fawada yadahu al-yumna ala ra'si fa akhadha bi udhuni al-yumna yaflituha atau yaftiluha. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telinga kananku, yaftiluha, menjewer telinganya, kemudian ditarik, dipindah ke arah sebelah kanan. Naam. Apa yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita ya ikhwan, bahwasanya salat kalau bergerak lebih dari 3 kali batal salatnya, ini adalah bid'ah. Tidak ada dalilnya. Masalah-masalah yang tidak ada dalilnya seperti ini, kerasnya tidak boleh ada satupun yang menyelisih. Tetapi masalah bid'ah juga kerasnya mempertahankannya, enggak boleh ditinggalkan. Ajib. Fana'am. Tidak ada dalilnya. Berapa gerakannya Rasulullah SAW dan berapa gerakan Ibn Abbas sekarang ini? Kira-kira berapa langkahnya Rasulullah, berapa gerakan Rasulullah dan berapa langkahnya Ibn Abbas? Qala fawadha yadahu al-yumna ala ra'si. Kata Ibn Abbas, maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di kepalaku. Ini udah berapa gerakan ini? Gerakan pertama dari sedekapnya. Dari sedekapnya kemudian gerak tangannya ke kepalanya Ibn Abbas. Gerakan pertama sudah. Ini kalau kita mau hitung lambat aja. Gerakan kedua dari kepalanya Ibn Abbas turun ke telinganya Ibn Abbas. Gerakan ketiga, yaftiluha, menjewer kupingnya. Gerakan keempat, menariknya sampai ke sebelah kanan. Belum lagi Ibn Abbasnya berapa kali coba. Fana'am. Salat dianggapnya baris berbaris. Paling banyak 5 langkah samping kiri, kalau ada 6 langkah dihukum. Enggak ada ya. Yang penting gerakan selama, artinya memang gerakan darurat, bukan berarti ya tala'at, bukan berarti bermain dalam salatnya, enggak ada masalah. Tetapi keyakinan sebagian orang, kalau salat kemudian 3 kali gerak batal salatnya, keyakinan ini adalah keyakinan yang batal. Keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Kemudian fasalla rakaatain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Tsumma rakaatain, kemudian 2 rakaat lagi. Tsumma rakaatain, kemudian beliau salat lagi 2 rakaat. Tsumma rakaatain, tsumma rakaatain, tsumma rakaatain. Berapa rakaat berarti ya, ikhwan? 12. Thumma autara, kemudian beliau witir. Berarti berapa? 13. 2 rakaat, 6 kali ya. Berarti 12. Setelah itu kemudian witir dengan 1 rakaat menjadi 13 rakaat. Ini dalilnya berarti ya ikhwan, yang dinamakan dengan muqaddimah salat sunnah sebelum salat witir. Salat sunnah sebelum salat witir. Thumma taja'a hatta atahu al-mu'adzinu faqama fasalla rak'ataini khafifataini thumma kharaja fasalla subha. Kemudian setelah beliau salat witir, beliau berbaring sampai muadzin datang kepadanya dan memberitahu bahwa salat subuh sudah diazani, dan beliau kemudian salat 2 rakaat yang ringan qabli al-fajr yani. Kemudian beliau keluar dan salat subuh. Hadis yang seperti ini ya ikhwan dijadikan oleh para ulama bolehnya salat malam berjamaah di luar Ramadan, tetapi sekali-sekali, bukan dijadikan rutinitas. Hatta di rumah tidak ada riwayatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat malam membangunkan istrinya untuk salat malam berdua. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, Aisyah radhiyallahu anha berbaring di hadapannya, kakinya menjulur di tempat sujudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala beliau sujud, ghamazaha, beliau menyentuh, memegang kakinya sebagai tanda bahwa beliau akan sujud. Dan ketika tinggal witir, Rasulullah membangunkannya. Fanam, tidak ada dalilnya setiap malam kemudian kita membangunkan. Padahal ma'lum yang namanya kesibukan kita laki-laki dengan kesibukan perempuan juga lain, apalagi kalau punya anak banyak. Amma dipaksa kemudian setiap malam sholat berjamaah, sholat malam tidak ada dalilnya ya ikhwan. Tapi kalau mungkin sewaktu-waktu pas kebetulan kita bangun dia bangun, pas kebetulan anak-anak bangun kita bangun, anak-anak bangun pas kebetulan kita sholat ada yang ikut, tidak ada masalah. Seperti dalam riwayat Hudzaifah, kemudian Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas di sini. Adapun diadakan suatu malam dalam satu minggu, suatu malam dalam satu bulan, atau diadakan jamaah di masjid, tidak. Sama sekali tidak ada contohnya. Yang ada contohnya salat malam berjamaah adalah di bulan suci Ramadan. Adapun di luar bulan suci Ramadan, tidak ada contohnya sama sekali. Tetapi kalau sewaktu-waktu seperti ini Ibnu Abbas tadi, tidak ada masalah. Itu pun bukan berarti diumumkan dan dilakukan secara berjamaah, secara beramai-ramai di masjid lah. Tapi di rumah, pas kebetulan dengan istrinya atau mungkin anaknya, tidak ada masalah. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.